bab yang menerangkan bahwa sebagian dari umat ini ada yang menyembah berhala. Sebagian, tidak seluruhnya. Karena apa? Karena memang realitanya demikian. Adapun yang menjadi dalil tentang hal ini, pertama, Al-Quran An-Nisa 51. Allah Azza wa Jalla berfirman, Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat-tahut. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang telah diberi sebagian dari Alkitab ini, tapi mereka beriman kepada Jibti dan Tawud? Ayat ini menerangkan ada orang-orang yang diberi sebagian dari kitab. Yang dimaksud kitab di sini adalah Taurat dan Injil. Dan yang dimaksud dengan orang-orang yang diberi sebagian kitab tersebut artinya Yahudi dan Nasara. Tidakkah engkau memperhatikan mereka tuh, Yahudi dan Nasara, diberi sebagian dari kitab? Artinya mereka punya ilmu. Diberi ilmu, tapi yu'minuna bil jibti wat tawud. Mereka itu walaupun berilmu, tapi ilmunya parsial, tidak seluruhnya. Makanya disebutkan nasibam minal kitab, sebagian dari kitab, tidak seluruhnya. Sebagian yang lain lagi tidak mereka fahami secara benar. Walaupun mereka berilmu, tapi kok berimannya kepada Jibti dan Tawud. Jibti itu artinya atau maknanya tukang sihir, atau ada juga yang menyebutnya dengan sebutan as-sonam, patung-patung berhala, atau yang sejenisnya. Adapun penjelasan yang benar tentang al-jibti adalah annahu amun likulli sonamin au sihrin au kahanah au ashbahadhal. Jibti itu umum, baik berhala, sihir, perdukunan, pokoknya segala sesuatu yang disembah itu jibti. Adapun tagut, segala sesuatu yang diperlakukan dengan melebihi batas kewajaran, sesembahan orang yang diikuti atau orang yang ditaati. Yang disembah atau sesembahan, contohnya umpamanya patung-patung berhala, disembah dan penyembahan kepada mereka adalah perkara yang melebihi batas. Keterlaluan masa patung dari batu, dari tanah disembah. Contoh yang diikuti ulama-ulama sesat yang menyimpang dan menyesatkan. Contoh yang diikuti para pemimpin yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, ini juga dianggap peribadatan. Akan tetapi mereka yang disebut disembah, kemudian sesembahan itu disebut tagut, dengan catatan dia ridho disembah. Tapi kalau dia disembah tapi tidak ridho, bukan tagut. Contohnya para malaikat, ada yang menyembahnya tidak? Ada. Nabi Isa, ada yang menyembahnya? Ada. Uzair, ada yang menyembahnya? Ada. Termasuk Nabi Muhammad SAW, ada enggak yang menyembahnya? Ada. Apakah mereka semua tagut? Tidak, karena mereka tidak ridha. Semua itu sesembahan-sembahan yang disembah secara melebihi batas tersebut disebut tagut, karena peribadatan manusia kepada mereka adalah perbuatan yang melebihi batas-batas kewajaran. Itu makna tagut. Nah, Allahu Azza wa Jalla menyatakan, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah diberi sebagian kitab, tapi mereka beriman kepada Jibti dan Tawud. Mereka bermuamalah dengan ilmu sihir, pergi ke dukun, bahkan mempraktekkan ilmu perdukunan, menyembah apa-apa yang tidak layak disembah. Itu berarti mereka beriman kepada Jibti dan Tawud. Ada seorang yang seperti yang diceritakan oleh Allah dalam ayat ini, namanya Ka'ab bin Al-Ashraf. Dia datang ke Mekah. Dia ahli kitab. Begitu datang ke Mekah, disambut oleh orang-orang musyrik di Mekah. Saat itu Mekah masih dikuasai oleh orang-orang musyrik. Dikerubuti dia. Lalu mereka bertanya, "Ma taqulu fi hadzal rajul?" Bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini nih yang ngaku Nabi? Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Alladzi saffaha ahlamuna wa ra'a annahu khairu minna. Alladzi saffaha ahlamana. Orang ini yang namanya Muhammad itu membodoh-bodohkan kami. Menganggap kami ini bodoh. Dan menganggap dirinya lebih baik daripada kami. Mendengar pertanyaan itu, berkatalah Ka'ab bin Al-Ashraf, "Antum khairum min Muhammadin." Kalian lebih baik daripada Muhammad. Berkaitan dengan peristiwa ini, turun ayat ini. "Alam tara ila alladziina utun nasiba minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladziina kafaru haula'i ahda minal ladziina aamanu sabila." Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang diberi sebagian kitab tapi beriman kepada Jibti dan Tagut, lalu mereka berkata kepada orang-orang kafir bahwa orang-orang kafir itu lebih tertunjuki, lebih lurus jalan hidupnya daripada orang-orang yang beriman. Nah, ini perkataan mereka itu seperti itu. Timbul pertanyaan, ayat ini dijadikan dalil oleh mu'alif rahimahullah tentang bahwa sebagian umat ini ada yang menyembah berhala. Kok didalili oleh ayat ini? Bagaimana bisa nyambung? Ya, tentu saja bisa nyambung karena dihubungkan salah satunya oleh sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul sallallahu bersabda, "La tattabi'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin hadwal quddah bil quddah hatta law dakhalu hujrad dhab la dakhaltumu." Kata Nabi sallallahu, pasti kalian ini akan mengikuti kebiasaan orang-orang yang terdahulu sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal. Yang dimaksud orang-orang terdahulu sebelum kalian itu apa? Yahudi dan Nasara. Sejengkal demi sejengkal. Sehingga apabila mereka masuk ke lubang dob, dob itu nama sejenis binatang melata, pasti kalian itu akan mengikuti juga, ikut masuk. Para sahabat bertanya, Yahudi dan Nasara, apakah maksud orang-orang terdahulu itu Yahudi dan Nasara? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi umat ini, umat Islam ini, nanti pada suatu saat pasti akan mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasara, dan kepastiannya ini oleh Nabi SAW ditekankan dengan memakai dua huruf taukid yang digabungkan. Pertama ada huruf la, latat tabi'an. Kedua ada huruf nun, taukid thaqilah di akhir, latat tabi'an. Artinya pasti benar-benar kamu akan mengikuti Yahudi dan Nasara. Sedangkan di ayat yang tadi kita bahas, kita mengetahui bahwa Yahudi dan Nasara beriman kepada Jibti dan Tawud. Diberi sebagian ilmu, tapi kok iman ibadah kepada Jibti dan Tawud, menyembah berhala. Itu yang terjadi pada diri Yahudi dan Nasara. Yahudi menyembah siapa? Uzair, dianggap anak Allah. Nasara menyembah siapa? Al-Masih, Isa bin Maryam, dianggap juga anak Allah. Kalau Yahudi dan Nasara seperti itu, di kalangan umat kami juga akan ada yang kayak begitu gitu. Makanya ayat ini berkaitan erat dengan judul yang sedang kita bahas, bahwa di kalangan umat ini akan ada orang-orang yang menyembah berhala. Baik berhala tersebut tokoh yang sudah meninggal, diberhalakan kuburannya, diagungkan ataupun dikultuskan, ataupun yang lain-lainnya. Menganggap umpamanya berhala terhadap benda-benda mati yang dianggap punya kesaktian tertentu. Ya, di kalangan umat ini ada enggak yang kayak begitu? Ada dan banyak. Inilah ayat yang pertama yang menjadi dalil. Dari ayat ini setidaknya kita bisa mengambil 4 faedah, 4 pelajaran. Pertama, anna minal ajib ayyu tal insanu nasiba minal kitab thumma yu'minu bil jibti wat tawud. Pertama, ayat tersebut mengajarkan kepada kita bahwa sungguh sangat aneh seseorang yang diberi sebagian dari isi kitab tapi kok beriman kepada Jibti dan Tawud. Ada ilmu yang mereka miliki, kok beriman kepada Jibti dan Tawud? Dan penyebab dari hal ini banyak, salah satunya karena keuntungan duniawi. Dengan seperti itu, Ka'ab bin Al-Ashraf tadi tetap dijadikan narasumber oleh orang-orang musyrikin, dianggap, ya didengar, ada pengikut tetap tuh. Itu keuntungannya, itu motif utama, pendorong utama. Para hati kecilnya berdasarkan ilmunya, ini gak benar ini, beriman kepada Jibril dan Tawud itu gak benar nih. Tapi kalau tegas seperti itu, bisa-bisa dia sendiri dianiaya oleh orang-orang musyrik itu ya. Rugi dia dari segi duniawi. Dan memang realita banyak menjelaskan, menerangkan, ada orang yang tahu secara ilmu bahwa itu perbuatan salah, keliru, tapi tetap dia lakukan demi keuntungan duniawi. Ini pelajaran pertama. Kedua, annal ilma qad la yuqsimu sahibahu minal ma'siyah. Lianna alladhina utul kitaba amanu bil kufri, walladhi yu'min bil kufri yu'minu bima dunahu minal ma'asi. Ayat ini pun menerangkan bahwa ilmu kadang-kadang tidak bisa menjaga pemiliknya dari maksiat. Karena contoh dalam ayat tadi, orang-orang yang diberi ilmu Alkitab kok kufur gitu ya. Kalau orang yang berilmu bisa kufur, maka tentu saja orang berilmu juga pasti mungkin maksiat. Karena maksiat tingkatannya lebih rendah daripada kufur. Yang kufur aja bisa, apalagi yang lebih rendah daripada itu. Oleh karena itulah, maka tidak ada manusia yang maksum di alam jagat raya ini selain Nabi SAW. Oleh karena itu ketika Allah menerangkan ciri-ciri orang yang bertakwa dalam Al-Quran, tidak ada yang menyatakan orang yang bertakwa adalah orang yang tidak pernah salah, orang yang tidak pernah dosa. Enggak ada. Tapi Al-Quran menyatakan orang bertakwa adalah alladzina walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang bertakwa adalah orang-orang yang apabila mereka itu berbuat keji, dan perbuatan keji itu dosa besar. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri, itu juga dosa besar. Dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosa mereka. Itu orang bertakwa, dan orang bertakwa dia bisa bertakwa karena ilmunya. Abu Darda berkata, la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kamu ini tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Ilmu yang bisa menghantarkan dia kepada ketakwaan. Sekalipun demikian, tetap mungkin maksiat dengan kemaksiatan besar. Tapi orang bertakwa itu cepat ingat kepada Allah, istighfar, minta ampun, tobat dari semua dosanya. Inilah faedah yang kedua. Faedah ketiga dari hadis ini, wujubu inkaril jibti wa taghut li'anna Allah ta'ala saqal iman bihima masaqal ujub wa dham falayajuzu iqrarul jibti wa taghut. Faedah ketiga, wajibnya kita mengingkari jibti dan taghut, seluruh perbuatan syirik, seluruh perbuatan yang menduakan Allah Azza wa Jalla dalam hal ibadah, seluruh penyembahan, peribadatan kepada selain Allah, termasuk di antara doa kepada selain Allah, maka wajib diingkari. Karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla menerangkan beriman kepada jibti dan taghut dalam konteks mencela. Tadi, orang tadi dikatakan, tidak enggak kata Allah, kamu perhatikan orang yang diberi kitab, tapi kok beriman kepada jibti dan taghut? Kan aneh, kok bisa itu kejadian? Tapi benar terjadi. Dan ini dalam konteks mencela orang seperti itu. Faedah keempat, masaqahal mu'allif min ajlihi anna min hadhil ummah man yu'minu bil jibti wat taghut liqaulihi latarkabunna sunana man kana qablakum. Apa yang diterangkan oleh muallif bahwa di kalangan umat ini ada yang beriman kepada jibti dan taghut karena Nabi bersabda, kalian pasti akan mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu sebelum kalian. Sekonyol apapun itu kebiasaan, semembahayakan apapun itu kebiasaan, kalian ikuti juga. Walaupun mereka itu masuk ke lubang binatang melata, kalian ikut juga masuk tuh. Nah, ini mengisyaratkan bahwa ya di kalangan umat ini terjadi ada umat yang menyembah kepada berhala sebagaimana yang teralami oleh orang-orang terdahulu dari kalangan Yahudi dan Nasara. Inilah ayat pertama. Ayat kedua yang juga dijadikan dalil adalah surah Al-Maidah 60. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul hal unabbi'ukum bisyarri min dhalika mathubatan 'indallah?" Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat tagut. Katakan oleh Muhammad. Mau enggak aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang lebih buruk balasannya di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dibenci oleh Allah, dan Allah menjadikan sebagian mereka jadi kerak-kerak dan babi-babi dan menyembah kepada tagut. Ini ayat yang kedua yang oleh muallif rahimahullahu taala dijadikan sebagai dalil bahwa di kalangan umat ini ada orang yang menyembah berhala. Dalam ayat ini Allah berfirman, "Qul," katakan oleh Muhammad. Dan ini merupakan bantahan kepada orang-orang Yahudi yang menjadikan Islam ini sebagai bahan tertawaan, bahan sendaguro, bahan candaan, bahan main-main gitu ya. Katakan oleh Muhammad kepada orang-orang Yahudi itu, mau enggak aku kabarkan kepada kalian? Kalian yang dimaksud di sini adalah para sahabat. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian orang yang lebih buruk tuh daripada Yahudi, daripada orang-orang yang mengolok-olok Islam? Lebih buruk apanya balasannya di sisi Allah? Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dibenci oleh Allah, dan sebagian mereka dijadikan kerak dan babi dan menyembah berhala, menyembah kepada tagut. Nah, ini ayat yang kedua. Ketika menerangkan ayat ini, ada setidak-tidaknya 8 poin faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah taqrirul khasam wal ihtijaj alaihi bima la yastati'u inkaruhu. Bima'na annaka tahtaju ala khasamika bi amrin la yastati'u inkaruhu. Fainal Yahud ya'rifuna bi anna fihim qauman ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa ja'ala minhum al-qiradah wal khanazir fa idza kanu yuqirruna bidzalik wa hum yastahzi'una bil muslimin fa naqulu lahum aina mahalul istihza alladhina hallat alaihim hadhihi al-uqubah am alladzina salimu minha. Pertama, ayat ini menerangkan tentang perdebatan antara muslim dengan Yahudi dan bolehnya berhujjah dengan realita yang tidak bisa diingkari. Maknanya, kalau engkau berdebat ya dengan orang-orang Yahudi, boleh berhujjah dengan sesuatu yang real, yang nyata. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi mereka mengetahui bahwa di kalangan Yahudi zaman dahulu ada yang dilaknat oleh Allah, dibenci oleh Allah, dan dijadikan babi dan kera. Itu juga tercatat di dalam kitab mereka, di dalam Taurat. Dan mereka tidak bisa mengingkarinya. Kalau orang-orang Yahudi mengakui, ya di kalangan kami nenek moyang terdahulu ada yang dilaknat, dibenci dan dijadikan kerak dan babi, gitu ya. Terus mereka mengolok-olok kaum muslimin. Mengolok-olok agama kaum muslimin. Nah, sekarang balikan. Bagaimana mungkin, ya? Kalian dahulu nenek moyang kalian dibenci oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dijadikan kerak dan babi. Mana yang lebih layak diolok-olok? Apakah kalian ataukah kaum muslimin yang tidak dilaknat, tidak dibenci, tidak dijadikan kerak dan babi? Coba mikir, gitu kan? Jawabnya yang lebih layak untuk dijadikan bahan olok-olok ya si kerak dan si babi, itu ya. Ini yang pertama. Kedua, ikhtilafun nas bil manzilah indallah. Wala syaka anna an-nasa yakhtalifuna bi ziyadatil iman wa nuqsanih wa ma yatarattabu alaihi minal jaza. Ayat ini pun menerangkan bahwa manusia ini kedudukannya di sisi Allah berbeda-beda. Ada yang mulia, ada yang hina. Yang mulia kadar kemuliaannya ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Yang hina ada yang hina banget, ada yang seneng gitu ya, ada yang ringan. Dan ini diambil dari firman Allah yang menyatakan bisyarri min dzalika matsubatan indallah. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk tuh balasannya di sisi Allah, gitu ya. Kalau lebih buruk berarti ada yang kadar keburukannya sedang, ada yang ringan. Dan tentu saja ada yang lebih baik. Dalam semua hal ya bertingkat-tingkat. Para nabi, sebagian nabi ada yang lebih utama dibanding nabi lain. Para malaikat, sebagian malaikat ada yang lebih utama dari malaikat lain. Para sahabat, sebagian sahabat ada yang lebih utama daripada sahabat lain. Orang-orang beriman juga begitu. Al-Quran merangkan demikian, hadis menjelaskan demikian. Para ulama juga membeberkan demikian dan realita yang kita lihat juga tidak bisa dipungkiri. Ia menerangkan demikian bahwa kualitas manusia dalam hal iman bertambah dan berkurangnya iman, besar kecilnya dosa mempengaruhi kedudukan dia di mata sesama manusia, otomatis juga menunjukkan perbedaan manzilah mereka di mata Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, faedah yang ketiga, su'u halil yahud alladzina hallat bihim hadhil uqubat minal la'an wal ghadab wal masakh wa ibadat at-taghut. Ayat ini pun menerangkan sungguh buruknya keadaan orang-orang Yahudi. Ada beberapa fakta yang tidak bisa diingkari tentang bukti buruknya Yahudi. Pertama, dilaknat oleh Allah. Kedua, dibenci oleh Allah. Ketiga, dirubah jadi kerak-kerak dan babi-babi. Dan juga beribadah kepada taghut. Keempat, faedah keempat dari ayat ini. Ithbatu af'alillahil ikhtiyariyah wa annahu subhanah yaf'alu man yasha' liqawlihi la'anahullah fa'inal la'an min sifatil af'al. Ayat ini pun menetapkan sifat perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Maknanya bahwa Allah itu berbuat sesuai dengan kehendaknya, tapi tidak lepas dari keadilan Allah dalam setiap perbuatan dan tindakan serta ketetapan, tidak lepas dari kebijaksanaan Allah dan seterusnya lah pokoknya ya. Satu perbuatan dan sifat Allah tidak mungkin saling bertubrukan dengan sifat Allah yang lain. Dan ini diambil dari la'anahullah. La'anahullah itu Allah melaknat dia. Kenapa Allah melaknat dia? Karena Allah menghendaki melaknat dia. Kenapa? Pasti ada alasan. Tidak mungkin dolim sewenang-wenang begitu saja. Pasti ada alasan. Karena keburukan mereka. Allah itu fa'alul lima yurid. Dalam surah Al-Buruj, fa'alul lima yurid. Maha pelaksana dari apa saja yang dia kehendaki. Kalau dia menghendaki, maka dia melakukan apa yang dikehendakinya. Kalau dia tidak menghendaki, dia tidak akan melakukan apa yang tidak dikehendaki. Maka apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Kullu masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Inilah yang keempat, kelima. Itsbatul ghadabi lillah liqaulihi wa ghadiba alaihi. Ayat ini pun menetapkan sifat ghadab bagi Allah. Salah satu di antara sifat yang Allah miliki, ghadab. Apa ghadab? Marah atau murka. Allah yang menerangkan itu dalam Al-Quran. Ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masir. Ghairil maghdubi alaihim. Banyak ayat yang menjelaskan begitu. Tapi sekali lagi, ghadabnya Allah tidak mengandung keburukan. Tidak ada satupun sifat Allah yang mengandung keburukan. Berbeda dengan ghadabnya manusia. Manusia suka marah? Suka. Allah suka marah? Suka. Kok sama? Enggak. Kalau marahnya manusia seringkali menimbulkan madarat. Apa yang dilakukan oleh manusia ketika marah? Uring-uringan. Atau uring beneran. Dia ngomongnya gak karu-karuan. Sekebon binatang bisa keluar itu. Seluruh kerabatnya disebut. Kadang-kadang tangan dan kaki juga ikut main. Nonjok tembok, nonjok pintu, menendang ini, menendang itu, kan gitu ya. Setelah reda baru dia menyesali. Tangannya bengkak habis nonjok tembok gitu kan. Orang-orang sudah kadung sakit hati dengan ucapan dan omongannya selama marahnya, kan gitu ya. Lalu timbullah permusuhan antara dia dengan orang lain. Keburukan yang susah diperbaiki seperti semula. Ghadabnya manusia seringkali menimbulkan madarat. Adapun ghadabnya Allah tidak ada yang menimbulkan madarat sedikit pun. Oleh karena itu, wajib kita yakini salah satu di antara sifat Allah adalah ghadab. Karena Allah yang menerangkan hal itu dalam Al-Quran. Tapi wajib kita fahami ghadabnya Allah tidak sama dengan ghadabnya makhluk manapun. Baik manusia, jin, setan, binatang dan seterusnya. Karena Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyamainya. Keenam. Itsbatul qudrati lillah. Ayat ini pun menetapkan sifat kudrah bagi Allah. Salah satu wujud dari kudrah Allah itu adalah waja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Allah menjadikan sebagian mereka jadi monyet-monyet dan babi-babi. Dan Allah mampu merubah orang jadi binatang. Timbul pertanyaan, apakah monyet-monyet dan babi-babi sekarang itu semua jelmaan Yahudi zaman dahulu, gitu ya? Kalau mau ke kebun binatang, ada monyet, ada babi. Kalau mau yang liar, ke hutan sana, tuh di Curug Cimahi itu masih banyak monyet-monyetnya. Apakah itu jelmaan Yahudi? Ada babi juga. Apakah itu jelmaan Yahudi? Dijawab bukan. Yang ada sekarang bukan jelmaan Yahudi. Jelmaan Yahudi yang oleh Allah dirubah jadi monyet dan babi semua sudah musnah. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis, Yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, anna kulla ummatin musikhat la yabqa laha naslun. Sesungguhnya semua umat yang sudah dirubah, dirubah jadi monyet, dirubah jadi babi, la yabqa laha naslun, tidak lagi tersisa keturunan-keturunan. Monyetnya, babinya sudah musnah semuanya. Oleh karena itulah, maka yang ada sekarang baik monyet ataupun babi bukanlah monyet dan babi jelmaan orang-orang Yahudi yang zaman dahulu dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah faedah yang keenam. Faedah yang ketujuh. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, annal uqubat min jinsil amal. Lianna haulai alladhina musikhu qiradah wal qarad asbah ma yakunu syabhan bil insan fa'alu fi'lan zahiruhu al ibahah wal hillu wa huwa muharram. Ayat ini pun menerangkan bahwa azab itu akan disesuaikan dengan jenis perbuatan, jenis amalan. Karena orang-orang Yahudi yang dirubah menjadi kera, monyet, dan monyet itu apa? Binatang yang paling mirip ya. Orang Yahudi itu secara zahir melakukan perbuatan yang kelihatannya boleh dan halal, padahal haram. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika Allah mengharamkan orang-orang Yahudi untuk berburu pada hari Sabtu. Boleh kalian berburu binatang buruan. Kecuali hari Sabtu jangan, haram. Ini ujian aja dari Allah Azza wa Jalla. Maka sebagai gantinya setiap hari Sabtu yang diharamkan untuk berburu, Allah memenuhi lautan dengan ikan-ikan yang merapat ke pantai. Tiba-tiba saja ikan itu nyerbu ke pantai, tinggal lepak gitu ya, kekelepekan gitu ta. Diambilin untuk dimakan. Hari Sabtu tidak boleh berburu binatang, tapi ada gantinya, ikan tanpa harus diburu. Mereka itu apa? Datang dengan sendirinya. Nah seperti itu. Tapi selain hari Sabtu, ikan itu tidak ada. Tapi mereka jadi kangen kepada ikan, inginnya dapat tiap hari itu. Tapi diharamkan, gak boleh. Fatala alaihimul amad, setelah berlalu masa beberapa waktu, mereka membuat jaring. Mereka menyimpan jaring tersebut hari Jumat, dan meninggalkan di lautan begitu saja agar ikan-ikan terjerat pada hari Sabtunya. Pas ketika hari Ahad, mereka ambil lagi itu. Padahal berburu hari Sabtu itu dilarang, termasuk berburu ikan. Gak boleh, tapi ikan itu kalau datang sendiri gak diburu kan. Hari Ahad diambil lagi. Dah saya ngambilnya bukan hari Sabtu gitu kan. Hari Ahad, masangnya hari Jumat. Secara zahir kelihatannya ini halal, tapi hakikatnya mereka terjerumus ke dalam dosa karena tetap saja itu sama dengan berburu hari Sabtu. Karena apa? Hari Sabtu tersebut itu banyak ikan-ikan, oleh karena itulah mereka itu dirubah jadi kera dan jadi babi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 65, kunu qiradatan khasin, jadilah kalian kera-kera, monyet-monyet. Dan di dalam ayat lain surah Al-Ankabut ayat 40 Allah menyatakan wa fakullan akhadna bidzambi, maka semuanya kami azab karena dosa-dosanya. Inilah faedah yang ketujuh. Kedelapan. Atau ini poin yang terakhir di dalam faedah dari hadis ini. Anna ha'ula'il yahud soru ya'buduna tawud. Sesungguhnya orang-orang Yahudi tersebut kemudian menyembah tawud. Sebagaimana firman Allah, wa'abadat tawud. Mereka itu menyembah tawud. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang Yahudi itu sampai sekarang menyembah tawud tersebut karena mereka beribadah kepada setan, mentaati setan, maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Adapun bentuk mereka beribadah dan taat kepada setan adalah mereka dalam hati kecilnya mengakui bahwa Nabi ini benar, Nabi akhir zaman. Ciri-cirinya jelas, nampak. Silsilah keturunannya juga jelas juga. Sejarah perjalanan hidupnya juga jelas. Lahir di Mekah, nanti pindah ke Madinah. Tertulis begitu, makanya orang-orang Yahudi yang tadinya tinggal di Syam mengetahui bahwa Nabi akhir zaman itu nanti dari Mekah lurus pindah ke Madinah. Jauh sebelum Nabi itu muncul, mereka sudah pindah ke Madinah. Ada setidaknya 3 kabilah Yahudi di sana. Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Kunaiqa di sana. Untuk apa? Untuk menyambut kedatangan Nabi akhir zaman tersebut. Tahu. Sampai Al-Quran menerangkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi tersebut seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kita kan ke anak-anak walaupun kembar gitu ya. Orang lain gak bisa bedakan, kita orang tuanya bisa. Saya anaknya banyak itu. Saya di kamar, datang anak tok-tok-tok dari luar, buka pintu masuk. Tanpa dia ngomong, saya tahu ini anak keberapanya. Tanpa ngomong, tanpa terdengar suara, hanya dari langkah dan kebiasaan. Kalau anak pertama, langkah masuknya begini, buka pintunya begitu, dan kebiasaannya gimana? Tahu. Atau umpamanya kita di kamar, malam-malam. Ada suara yang langkah melangkah ke dapur, kemudian ngambil air atau makanan. Kita akan tahu siapa dia, anak pertama, kedua, ketiga, atau yang bungsu, tahu ya. Karena kebiasaannya beda-beda. Padahal anaknya gak ngomong, gak apa, gak, dan kita gak melihat. Hanya dari langkah dan kebiasaan kita tahu. Itu kalau orang tua yang perhatian. Nah, orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad SAW sebagai akhir, Nabi akhir zaman seperti setiap orang tua mengenal anak-anak mereka sendiri. Tahu. Tapi setan datang membisiki, jangan, jangan ditaati, jangan diikuti. Dan ditaatilah si setan tersebut. Dan setan termasuk salah satu di antara makna dari tawud. Tawud adalah setan salah satunya. Berdasarkan hal itulah, maka orang-orang Yahudi dianggap sebagai orang-orang yang menyembah tawud karena mentaati setan yang disebut tawud, walaupun harus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah ayat yang kedua. Ayat ketiga. Yang dijadikan dalil dalam bab ini adalah surah Al-Kahfi ayat yang ke-21. Allah Azza wa Jalla berfirman, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Kata Allah, berkatalah orang-orang yang memiliki kekuasaan, Orang yang memiliki wewenang mengatur urusan manusia di zamannya. Lanattakhidanna 'alaihim masjida, pasti kita akan membangun masjid di atas kuburannya. Ini surah Al-Kahfi ayat 21 ini ya, berbicara tentang kisah para pemuda yang ngumpet di gua yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Mereka pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah tapi hidup di negeri yang penuh dengan orang-orang musyrik. Rajanya musyrik. Penggawa-penggawanya juga begitu, rakyatnya dipaksa untuk berbuat musyrik. Makanya mereka keluar, kabur. Demi menyelamatkan agamanya dan demi menyelamatkan diri dari intimidasi sang raja saat itu. Lalu menemukan sebuah gua, mereka masuk ke dalamnya dan bersembunyi. Lalu Allah menidurkan mereka selama 309 tahun. Allah menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 25, Thalatha mi'ati sinin wazdadu tis'a. Mereka tidur dalam gua itu selama 309 tahun. Tanpa makan, tanpa minum, dan darah, salah satu di antara hikmah dan kekuasaan Allah, Allah membolak-balikan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri di waktu-waktu tertentu selama tidurnya, agar peredaran darah tetap lancar. Ya. Kalau umpamanya berada dalam satu posisi, bayangkan 300 tahun pasti akan terganggu. Jangankan tidur itu. Kita duduk umpamanya 2 jam, diem aja, tidak merubah posisi. Kesemutan ya, mati rasa nanti. Pas bangkit gak bisa. Ini apalagi 300 tahun lebih. Allah bolak-balikan supaya peredaran darah tetap lancar. Setelah 300 tahun berlalu, mereka bangun. Mereka mengutus salah seorang di antara mereka untuk keluar membawa uang, membeli makanan. Lalu, singkatnya cerita, terketahuilah bahwa mereka itu pemuda-pemuda yang dahulu kabur menghindarkan diri dari kekejaman raja. Tapi sekarang penguasa sudah berbeda, sudah 300 tahun lebih. Penguasanya sekarang sudah muslim. Dan mendengar kisah heroik beberapa orang pemuda Ashabul Kahfi tadi. Oh ternyata ini gitu ya, masih ada. Bentuknya gak karu-karuan yang kata Al-Quran, kalau kamu melihat mereka pasti kalian akan takut. Kebayang kayak gimana bentuk fisiknya. Akhirnya mereka berdoa agar diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, lalu wafat. Berkatalah sang raja saat itu, setelah pemuda Ashabul Kahfi tadi wafat, bahwa la budda an nabdi ala kuburihim masjidah. Kita harus membangun masjid di atas kuburan mereka. Disertai dengan sumpah dan taukid, lanattakhidanna 'alaihim masjida. Dan membangun masjid di atas kuburan mereka, di atas kuburan para wali, di atas kuburan para nabi, itu adalah salah satu di antara wasilah menuju syirik, menuju perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla, dan terlarang. Tapi ini dulu terjadi di kalangan Yahudi, Nasara dan seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ini terjadi di kalangan mereka, umat kami pun kelak akan mengikuti mereka, mengkultuskan kuburan orang-orang soleh, membangun masjid di atas kuburannya, atau menjadikan kuburan orang soleh tersebut sebagai tempat ibadah yang istimewa, sebagai tempat dikunjungi secara rutin untuk ritual tertentu, dan itu disebut menjadikan kuburan sebagai tempat id. Dan inilah yang terlarang. Dan inilah yang dikhawatirkan, tapi inilah yang akan terjadi. Sampai Nabi selesai memastikan, latattabi'anna man kana qablakum shibran bi shibrin hatta law dakhalu hujrat dhab la dakhaltumu. Kalian ini pasti akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sehingga walaupun mereka masuk ke lubang binatang melata yang disebut dengan dhab, kalian juga pasti akan ikut masuk. Apakah maksudnya Yahudi dan Nasara ya Rasulullah? Iya, siapa lagi? Nah, dan Yahudi dan Nasara ternyata terjerumus ke dalam perbuatan syirik akibat mengkultuskan orang-orang soleh yang sudah mati, sudah wafat. Nah, di kalangan umat kami pasti akan seperti itu juga. Pasti. Nabi memastikan dengan menyebut latattabi'anna. Kalian pasti akan mengikuti. Oleh karena itulah maka judul dalam bab ini diberi nama atau diberi judul bahwa di kalangan umat ini, sebagian dari umat ini ada yang menyembah berhala sebagaimana yang dilakukan orang-orang Yahudi dan Nasara. Ayatnya tadi sudah. Itulah ayat yang ketiga yang bisa kita jadikan sebagai dalil tentang judul dari bab ini. Adapun faidah yang bisa kita ambil dari ayat ini beserta dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan kita lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini saja dulu, dan kita sisakan waktu untuk bertanya jawab khusus bagi para pendengar Radio Roja melalui Cilengsi. Kepada Akhi Ari di studio Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab. Alhamdulillah. Kami kesempatan yang sore untuk pagi ini, semoga bermanfaat kita semuanya. Dan saat ini kami mengundang kepada Depan Islam yang bertanya langsung, sedangkan atas pembunuh kami di 021-823-543 atau melalui saksikan di 081-777-6543. Kita ke telepon yang pertama, Ustaz. Halo. Waalaikumsalam. Silakan. Banyak orang yang sempat buat kadang pun sudah tidak banyak pantang hal itu adalah ini menimbang pada kebutuhan dan teorinya kan. Maaf Bapak, suara Bapak kurang jelas. Terputus-putus. Ya, mengenai pertanyaan dasarkan. Pertanyaannya gimana ya? Bagaimana saudara yang dikeluarkan kami ini menjaga kuburan ini? Jadi gimana ya? Iya. Solusinya gimana ya? Iya. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Nasihat dan jawaban. Ya, Bapak di Batam ya tadi ya. Bapak Mubarak di Batam. Barakallahu fiik. Iya, mungkin pertanyaan Pak Mubarak di Batam mewakili banyak pendengar Radio Roja di tempat lain. Sebagian dari saudaranya, keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, kawannya ada yang masih meminta-minta ke kuburan, menyajikan sesajian ke kuburan, yang semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semuanya dari perbuatan itu, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayah kepada saudara-saudara kita sehingga berhenti dari perbuatannya tersebut dan meninggal dalam keadaan bersih dari dosa syirik dan meninggal di atas tauhid. Ya Pak Mubarak, barakallahu fik dan juga para pendengar Radio Roja lainnya. Setiap kali kita menemukan penyimpangan yang dilakukan oleh saudara kita, maka kewajiban kita yang pertama adalah menasihatinya, mendakwahinya, memberitahukan kepada dia bahwa itu perbuatan syirik. Dengan mengemukakan dalil-dalil hujah-hujah yang bisa dia pahami, dengan mencari momen yang pas, penyampaian yang bijak dan lembut, serta cara yang kira-kira bisa diterima oleh dia. Kalau dia nanti berhujah, berargumentasi, patahkan argumentasinya. Kalau umpama menyatakan guru saya dulu begini, kita jawab beragama ini berdasarkan Quran dan hadis Nabi. Quran melarang, hadis Nabi melarang. Dan dulu orang-orang musyrik di Mekah juga ketika dilarang berhujahnya, dulu nenek moyang kami juga begini. Apakah tetap mau diikuti sekalipun mereka keliru? Kekeliruan nenek moyang kita jangan sampai terwariskan kepada kita. Kita hanya mewarisi yang baik-baik. Yang keliru-kelirunya kita luruskan, jangan sampai terwariskan lagi kepada anak cucu kita. Pokoknya apapun argumentasi mereka, bantah dengan cara yang baik. Patahkan. Kalau umpamanya argumentasi sudah dipatahkan dan mati kutu tidak bisa menjawab, kita tinggal berharap kepada Allah. Semoga Allah membukakan hatinya, memberikan hidayah kepadanya, agar Allah Azza wa Jalla membalikan hati orang ini sehingga mampu meninggalkan perbuatan syirik tersebut di masa-masa yang akan datang. Paling itu yang bisa kita lakukan Pak Mubarak, ikhtiar dengan cara menasihati dan mendakwahi, ikhtiar lahirnya, ikhtiar batinnya, berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Assalamualaikum, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kita akan angkat kembali telepon yang selanjutnya. Halo. Waalaikumsalam. Kita dapat dengan jelas, silakan berlaku. Ya Pak, pertanyaan ini Pak. Apa aku mau berpikir juga? Wafika barakallah. Ya Pak, yang ingin saya tanyakan masalah doa ini. Apakah doa ini dari doa Rasulullah Omar bin Ma'na di Taqwa'ah dan berpihakan pertemuan terkahan jauh dari orang-orang? Kurang jelas, mohon maaf Bapak. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Pelan-pelan. Wa fika barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di Kalimantan Barat, saya mohon maaf kurang bisa menangkap dengan jelas lafaz-lafaznya gimana. Karena itulah saya tidak bisa menjawab apakah betul itu doa dari Rasulullah SAW dan apa artinya. Karena tidak bisa menangkap dengan jelas. Mohon maaf Bapak ya, nanti coba diulang kalau enggak bisa masuk lagi sekarang. Nanti pada sesi ustadz lain boleh ditanyakan lagi ya. Silakan ke penanya berikutnya, Akhi Ari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak yang pada tadi ya, ingin berjelas apa masalahnya, silakan Bapak bisa tanya di kesempatan yang lainnya bersama Sabita ya. Mungkin bisa menjelaskan mengenai doa-doa yang Bapak tanyakan. Nah Ustaz, kita akan beralih kepada pesan singkat di kesempatan kali ini. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya bertanya, saya sekarang mendengar dan mengucapkan bisikan-bisikan dan kata-kata kufur di dalam hati saya. Apakah itu murni dari setan atau ada kemungkinan dari diri saya sendiri? Bagaimana cara menangkalnya? saya takut bila ini berbuat dosa kepada pribadi dan hati saya. Silakan saya kepada. Iya. Barakallahu fiik Bapak atau Ibu penanya yang barusan, yang ada bisikan-bisikan di dalam hati, apakah itu dari syaitan atau bukan? Iya, tidak diragukan lagi itu adalah bisikan syaitan. Dan itu teralami bukan hanya oleh orang-orang seperti kita, tapi juga teralami oleh orang-orang sekaliber para sahabat. Dan oleh Nabi SAW pun tidak diingkari. Pertanyaan penanya barusan adalah pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, sungguhnya di dalam pikiran saya ada bisikan setan begini, begini, begini, yang menanamkan keraguan terhadap diri saya kepada iman ini. Apa kata Nabi SAW? Apakah kamu merasakannya? Iya. Dzalika sharihul iman. Itulah iman yang nyata, iman yang gamblang, iman yang jelas. Itu jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Timbul pertanyaan, loh, kok iman yang jelas kok berupa gangguan? Diterangkan oleh para ulama ketika menerangkan hadis ini, orang yang memiliki iman yang benar oleh setan itu tidak dibiarkan. Setan berusaha untuk membelokkan iman itu ke pemahaman yang keliru. Dibisikkanlah kepada pikiran dia tanpa kedengaran suara dari telinga, bisikan-bisikan yang mengganggu kemantapan iman kita. Inilah yang kemudian disebut dengan waswas. Imam Al-Qurtubi yang dijelaskan oleh para ulama menyatakan bahwa waswas adalah bisikan setan yang isi bisikannya langsung masuk ke dalam hati dan pikiran tanpa terdengar ke telinga. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setan datang dan berbisik kepada kalian, siapa yang menciptakanmu? Lalu pasti hati dan pikiran kita menjawab, kita dari orang tua. Orang tua dari kakek, dari buyut, terus ke Nabi Adam. Lalu siapa yang menciptakan Nabi Adam? Kita akan menjawab, Allah. Lalu setan pun menyusul dengan pertanyaan, lalu siapa yang menciptakan Allah? Maka apabila sudah sampai pada taraf itu, isti'adzahlah engkau dan palingkan pikiranmu kepada perkara lain. Ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu pikiran kita alihkan kepada masalah lain yang lebih bermanfaat. Ya, pikiran seperti itu muncul dan beragam. Yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi adalah setan bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Lalu siapa yang menciptakan Allah? Tidak hanya itu pertanyaan, tapi mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan lain yang ada dalam pikiran dan benak kita yang isinya menggoyahkan iman kita. Oleh karena itulah, kalau kita sampai pada pikiran seperti itu, cepat-cepat ta'awud dengan mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim dan alihkan pikiran kita kepada urusan-urusan yang lainnya. Ya, itu dialami oleh banyak orang dan itulah sharihul iman. Adapun orang-orang yang akidahnya sudah rapuh, sudah keliru, sudah salah, oleh setan tidak diganggu seperti itu. Sehingga ketika para sahabat mengungkapkan di dalam hati kami, kok ada keraguan-raguan, ada syubhat begini dan begitu. Apa kata orang-orang Yahudi dan Nasoro? Adapun kami tidak mengalaminya. Kami tenang-tenang saja, kami tentram saja, kami yakin saja. Begitu ucapan Yahudi dan Nasoro sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas menyatakan, ya, apa yang bisa dilakukan oleh setan terhadap rumah yang sudah rubuh? Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani akidahnya sudah hancur, sudah rusak, ya enggak perlu digoda lagi. Ngapain? Kecapek-capek, sudah sesat, mereka dibiarkan. Dan dibiarkannya mereka tidak dihembuskan keraguan, syubhat, kebimbangan, itu karena memang mereka sudah berada dalam kesesatan dan tenang serta nyaman dalam kesesatannya. Adapun orang mukmin, nah ini kalau dibiarkan bahaya, maka dibisiki dengan bisikan-bisikan yang bisa menggoyahkan iman. Bagaimana kiatnya agar kita bisa keluar dari hal itu? Pertama, tetaplah mengkaji ilmu tauhid. Hadiri majelis-majelis ilmu yang terutama membahas tentang asma dan sifat Allah. Semakin kita mengenalnya, semakin mantap kita, semakin kuat daya tahan kita terhadap gedoran godaan setan, dan kita akan bisa menepisnya dengan ilmu dan iman. Ya, tetap terus ngaji, terus ngaji, terus ngaji. Ya, keduanya, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah SWT. Banyak-banyaknya berta'awud kepada Allah, terutama ketika mengalami hal itu. Dan yang ketiga, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah tidak memalingkan hati kita kepada kesesatan setelah Allah memberikan hidayah kepada kita. Salah satu doa tersebut ada dalam ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Dan Ustaz, dan ini merupakan pertanyaan terakhir dari Ustaz, yeah. Dari Saudara Sari di Purwakarta, Ustaz. Yeah. Ustaz, bagaimana penjelasannya tentang hadis yang Ustaz sebutkan bahwasannya di suatu masa pasti umat Islam akan mengikuti Yahudi dan Nasrani? Amin. Apakah ini memaksudkan bahwasan semua orang atau terkecualikan dari sebagian orang? Dan bagaimana penjelasannya orang-orang yang dihinakan oleh Allah menjadi kera dan babi, apa yang membuat Allah murka dan melaknat orang sekecil? Iya, Ibu Sari ya di Purwakarta, barakallahu fiik. Penjelasan hadis latattabi'anna sunana man kana qablakum, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, nanti Jumat depan akan dibahas hadis itu. Apakah ini menunjukkan seluruh umat Islam atau sebagian? Tentu saja tidak seluruh, tapi sebagian. Ada tetap di kalangan sebagian umat Islamnya yang tetap istiqamah di atas al-haq. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati qa'imina 'alal haq. La yadurruhum man khalafahum wa man khadalahum hatta taqum as-sa'ah." Senantiasa akan muncul satu kelompok kecil dari umatku yang tetap berdiri di atas kebenaran, qa'imina 'alal haq, tegar istiqamah di atas kebenaran. Mereka tidak dimadaratkan oleh orang-orang yang menyimpang, yang menyelisih mereka atau yang menentang mereka sampai datang as-sa'ah. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyatakan bahwa as-sa'ah di sini maknanya adalah waktu ketika datangnya angin yang sangat lembut. Siapa saja orang yang di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar dzarrah, sekecil dzarrah, sekecil debu yang tidak terlihat oleh mata telanjang saking kecilnya, iman sekecil itu ada dalam hatinya, orang itu akan mati ketika terkena angin tadi. Itulah as-sa'ah yang dimaksud. Sehingga kalau orang yang punya iman walaupun sekecil itu mati, apalagi kalau imannya gede, sebesar kepala, sebesar bola, lebih mati lagi. Setelah semua orang yang beriman mati, yang hidup tinggal orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang yang tidak memiliki keimanan walaupun sebesar atom tadi. Nah, di zaman mereka hidup itulah kiamat akan terjadi. Jadi sampai pada detik itu, orang-orang yang tegak di atas kebenaran itu akan selalu ada. Oleh karena itu, ucapan Nabi SAW yang menyatakan, "Latattabi'anna sunana man kana qablakum," kalian pasti akan mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu sebelum kalian. Tidak semuanya, sebagian, walaupun sebagiannya sebagian besar. Karena memang umumnya sebagian besar manusia umumnya kurang berilmu, umumnya kurang bersyukur kepada Allah, umumnya lebih mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam judul dari bab ini disebutkan anna ba'dha hadhil ummah ya'budunal awsan. Sebagian dari umat ini menyembah kepada berhala, tidak seluruhnya, tapi hanya sebagian saja, dan semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam kelompok orang yang sebagian kecil tadi, ya, yang apa, yang tidak menyembah berhala, yang tetap istiqomah di atas kebenaran sampai akhir hayat kita dan mati di atas tauhid yang lurus, yang kuat, dan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika akhir hayatnya, dan dimasukkan ke dalam surga Allah di akhirat nanti. Saya pikir cukup sampai di sini saja. Sebentar lagi di sini mau masuk maghrib. Insya Allah kita akan lanjutkan bahasan kitab ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai akan kita kembali ke dalam